Herosta asli lele sumpah. Bersama juga cantiknya Jawa Timur kembali Via Valet ID Record Jatuh Diva. Kau campakkan diriku sendiri. Kini kau datang memohon kembali padaku terlanjur luka. Tak mudah bahagia.